Yang terakhir, al-isrun. Ahlul iman wa taqwa hum awliyaullah. Ahlul iman, orang yang punya iman, orang-orang beriman, wa taqwa, dan orang yang punya taqwa, hum, mereka adalah awliyaullahi, wali-walinya Allah. Jadi mereka itu wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, kalau Allah ta'ala dalam surah Yunus, surat Yunus itu surat nomor 10 ayat yang ke-62 hingga 64, Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'adzim. Ayat ini penting sekali agar kita faham ya. Mari kita kaji bersama tentang ayat yang mulia ini dari surat Yunus ayat yang ke-62, kemudian disusul 63 dan 64. Tiga ayat ini ayat yang sangat penting sekali untuk kita fahami bersama. Allah berfirman, ala ketahuilah. Ala artinya ketahuilah. Inna awliya Allah, sungguhnya wali-walinya Allah. Ini supaya kita tahu wali. Wali itu bukan yang tidak pakai baju, kan? Kemudian rambutnya gimbal, tidak mandi, kan? Kemudian macam-macam ya wali itu. Tidak sholat, itu bukan wali ya. Maksudnya walinya Allah, bukan walinya Allah. Jadi walinya Allah seperti ini. Dengarkan, inna awliya Allah, sungguhnya wali-walinya Allah, la khawfun, tidak ada rasa takut alaihim atas mereka. Wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka yahzanun bersedih. Siapakah mereka? Alladzina amanu, wali-walinya Allah adalah orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka orang-orang yang bertakwa. Jadi walinya Allah itu beriman dan bertakwa. Nanti akan dijelaskan bagaimana ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Lahumul busra, bagi mereka, untuk mereka al-busra, kabar gembira. Fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Jadi wali-wali Allah itu, orang-orang yang beriman dan bertakwa itu diberi kabar gembira, baik di dunia maupun di akhirat. Wa fil akhirah, dan juga di akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ada penggantian, perubahan pada kalimat-kalimat Allah. Dzalika huwal fawzul 'adzim, yang demikian itu adalah al-fawzu, kemenangan al-'adzim, yang agung. Sekarang kita bacakan tafsiran para ulama. Qala al-Imam Abu Ja'far. Abu Ja'far ini Abu Ja'far At-Tabari, dikenal juga dengan Ibnu Jarir At-Tabari. Kunanya Abu Ja'far ya, At-Tabari. At-Tabari kemarin lahir tahun berapa? Sudah saya sebutkan. Tahun 224 Hijriah ya. Meninggal tahun berapa? 310 Hijriah ya. Sudah saya sebutkan belum? Sudah kayaknya ya. Ibnu Katsir. 701, meninggal 774 itu. At-Tabari sudah kayaknya, masa belum? Sudah, berapa? 224 kan? Meninggalnya tahun 310, betul? Iya, sudah. Iya, murid-murid lari kamu. Ya sudah sabar. Memang bukan Imam Bukhari. Imam Bukhari dengar sekali, ditulis besok bulan depan tetap ingat. Kalau kita dengar satu jam yang lalu mau tulis lupa. Kasih tuh. Oh iya. Alhamdulillah. Banyak ngopi ya. Tapi para ustadz, para kiai banyak ngopi kok ingatannya kuat. Bacaan atas soalnya. Kalah baca ya. Bacaan itu kalah baca aja sudah. Kalah stop. Jadi para kiai, para ustadz kita ini kuat baca. Saya itu apa namanya, ketika di pesantren saya lihat apa kesibukan kiai dan ustadz di rumahnya. Kebanyakan pegang buku daripada pegang istrinya. Betul. Kok tahu ustadz dari mana kok? Iya. Karena biasanya putranya manggil beliau itu sedang di perpustakaan atau di ruangan belajarnya. Berarti kan jarang ketemu istri. Baru dipanggil kalau misalnya Abah, Umi, nyari, baru kemudian keluar. Dan kadang-kadang kami di perpustakaan bersama beliau-beliau itu, orang-orang alim itu. Masya Allah. Baru masuk rumah kalau dipanggil oleh istrinya. Jadi hari-hari yang dipegangi dulu-dulu itu kita. Ya, kita. Masya Allah. Makanya alim, jadi orang alim. Gak mungkin kita jadi orang alim yang kita elus-elus mobilnya, gak mungkin. Ya enggak? HP. Gak mungkin. Atau HP. Gak mungkin jadi orang alim. Allahu musta'an. Baik. Qala al-Imam Abu Ja'far al-Thahawi yaqulu ta'ala dzikruhu yaqulu berfirman ta'ala dzikruhu Allah yang maha tinggi sebutannya ala ketahuilah, jadi ala itu maknanya ketahuilah, inna ansarallahi sungguhnya penolong-penolongnya Allah, wali-walinya Allah itu artinya apa? Penolong-penolongnya Allah. Kenapa mereka dikatakan menolong Allah? Allah itu tidak butuh pertolongan, memang iya, tapi mereka menolong agama Allah. Mereka mempelajari agama Allah, mereka mengajarkannya, mendakwahkannya, mengamalkannya. Maka dikatakan penolong-penolong Allah mereka itu. La khaufun alaihim. Tidak ada rasa takut alaihim atas mereka, yang menimpa mereka. Fil akhirah, di akhirat kelak. Fil akhirati. Min adabillah, dari adabnya Allah. Min iqabillah, dari iqabnya Allah, hukumannya Allah. Min iqabillahi, dari hukumannya Allah. Kenapa? Lian Allah radhiya anhum, karena Allah ridha kepada mereka. Allah tidak akan menyiksa mereka. Allah ridha kepada mereka. Wa amanahum min iqabihi, dan Allah memberikan jaminan keamanan kepada mereka dari iqabnya, dari hukumannya Allah Subhanahu wa taala. Wa lahum yahzanun, dan mereka tidak pula bersedih ala ma fatahum min ad-dunya, apa yang luput, bersedih atas apa yang luput dari mereka dari kehidupan dunia. Walinya Allah itu tidak pernah sedih kalau tidak dapat dunia. Sekarang kembali pada kita, bagaimana kita ini? Kalau kita tidak mendapatkan dari secuil dunia, kita sedih, berarti kita belum sampai makomnya wali Allah. Ini jangan disalahpahami, wali Allah tidak bekerja, bekerja. Tapi kalau kehilangan, mereka tidak sedih. Kenapa? Toko-toko atau warung-warung kok jor-joran cari dukun? Karena takut kehilangan dunia. Kalau waliannya Allah tidak. Makanya walinya Allah kalau ditanya misalnya, dia gak punya, ditunjukkan yang punya. Ditunjukkan, sana lo ada, panggilan ke sana saja. Itu walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak takut kehilangan apa? Dunia. Karena mereka yakin semuanya sudah ditulis oleh Allah. Sedikit banyak yang kita terima ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Walaupun usaha kita maksimal, kalau hasilnya minimal, hasilnya juga pasti minimal. Kadang usaha kita minimal, tapi hasilnya maksimal, juga maksimal. Saya melihat ya, beberapa warung itu ya, pada zaman ya, ketika dibiarkan begitu, itu pembelinya banyak. Begitu diperbaiki, dicat, berkurang. Subhanallah. Kenapa? Karena sudah bersandar dengan cat ini yang bagus, kursinya bagus. Tidak mesti orang datang itu bukan karena cat atau kursi, ya enggak? Banyak warung-warung itu subhanallah kursinya itu berlebih, tapi yang duduk sedikit. Banyak orang itu yang kursinya sedikit, yang antri berlebih. Ya enggak? Masyaallah, iya. Ada ustaz ini kalau ceramah dibuat-buat, yang undang sedikit. Ada kiai kalau ceramah gak dibuat-buat, undangannya sampai nolak-nolak. Ada, bukan tidak ada. Iya, semuanya itu sudah ditakdirkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah kita bersedih kalau ada sesuatu dari dunia yang luput dari kita. Makanya adik-adik muda yang belum nikah ini Bapak harus, apabila ada yang luput dari dunia, misalnya dari muda, calonnya diambil oleh laki-laki lain, biar saja, cari yang lain. Itu walinya Allah. Kalau bukan walinya Allah, ayo kita cari dukun yang ampuh. Tidak bisa hidup tanpamu. Kenapa? Ya, saya tidak bisa hidup tanpamu, gombal. Ada yang ngamuk, cinta ditolak, dukun bertindak, dan seterusnya. Gak perlu, walinya Allah gak begitu. Walinya Allah gak begitu. Panjenengan sudah ini, sudah nawar misalnya motor, tiba-tiba panjenengan belum punya duit, panjenengan bilang nanti insya Allah 1-2 hari lagi saya kesini. Orangnya sudah gak tahan pengen ngejual motornya ya, ada yang menawar lebih tinggi, berikan besok kesitu, gak usah kecewa, sudah takdirnya Allah. Ngapunten dia, mohon maaf, kemarin saya kasihkan orang, saya sangat butuh, mohon maaf ya. Gak usah ngamuk kita, oh betul orang puasa juga aja, Allah nanti akan ganti yang lebih baik, akan diberi ganti yang lebih baik. Ada ustaz kita, salah satu dari peserta. Saya yakin semua mungkin pernah mengalami ya. Ustaz Dr. Syafiq Reza Basalamah, LCMA, Hafidzullah Ta'ala. Lulusan Dr. S3 UIM, Universitas Islam Madinah. Ketika selesai dari pondok, beliau itu sudah ingin nikah. Orang Arab itu biasanya beda ya, libidonya dengan kita. Apa libido ya? Keinginan, hasratnya untuk menikah itu beda dengan kita. Orang Arab itu memang beda, iya memang beda. Sampai sama abahnya gak boleh disuruh sekolah dulu. Alhamdulillah keterima di Madinah. Setelah keterima di Madinah, semester 2 liburan, kan semester setahun itu mesti liburan lah, dapat tiket pulang. Nanti liburan di Indonesia 3 bulan, 2 bulan setengah, istirahat gitu kan. Karena Universitas Madinah itu memberi peluang untuk pulang. Dan rata-rata universitas di Saudi Arabia begitu. Kalau universitas yang lainnya enggak, pulangnya sendiri. Kalau ini diberi dana untuk pulang, tiket pulang pergi. Baik. Maka beliau pulang. Harapannya ini sudah mahasiswa, sudah mau tingkat 3, mau semester 3, insya Allah kalau ngelamar pasti diterima dan bapak sudah boleh. Dan betul, ketika beliau di kamarnya diketuk oleh ayahandanya. Dipanggil, sampai. Katanya kamu dulu mau nikah, sekarang kamu sudah di Madinah, gak apa-apa. Abah izinkan kamu untuk menikah. Kamu cari ketemu dia. Qadarullah sudah dilamar orang. Itu benar nih. Nyata ini Ustaz apa yang cerita beliau. Qadarullah sudah dilamar orang. Kira-kira sutres apa sutres? Yang jelas pokoknya perasaan anak muda ya, walaupun calon ustaz. Namanya anak muda loh. Tapi dia ingat ilmunya. Mondok bertahun-tahun, kuliah sudah 1 tahun di Madinah, ketemu dengan para ulama yang ahli zuhud, yang betul-betul walinya Allah, ketemu mereka dengan seperti itu. Alhamdulillah dicoba di apa? Di apa? Legowokan apa? Ya, dibuat lapang dada. Ini takdirnya Allah sudah. Allah akan beri ganti yang lebih baik. Man taraka syai'an lillahi aw wadahu Allahu syai'an khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan berikan ganti kepadanya sesuatu yang lebih baik. Betul, kata Ustaz Afiq, beliau diberi ganti yang lebih baik daripada calon istrinya dulu. Dari segalanya, ilmunya, kebaikannya, kecantikannya, sampai katanya, ini yang cerita orang lain, yang cerita orang lain. Istrinya Ustaz Afiq walaupun orang Arab, tapi dia tidak membeda-bedakan antara orang-orang Arab dengan orang-orang apa? Indonesia yang lainnya, yang rasnya non-Arab, masya Allah. Itulah, kadang-kadang kita begitu ujiannya ya. Ujiannya, liku-likunya begitu. Gak usah sedih hati. Kalau kehilangan dunia itu santai aja. Nanti kalau dipikir malah stres. Serahkan kepada Allah. Yang kita kejar itu akhirat. Dunia sedapatnya saja. Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau tidak, cari lagi. Begitu kita. Harusnya menghadapi dunia seperti itu. Karena itu walinya Allah. Kita ingin jadi walinya Allah gak? Naik makom kita, makom wali. Walinya Allah bisa jadi, ya palingnya Allah bisa jadi loh ya, walinya Allah, yes, pakai baju biasa begini, kadang-kadang pakai baju dinas di kantornya, itu bisa walinya Allah. Lihat ini penjelasan Syekh artinya. Beliau berkata, dengarkan penjelasan beliau. Qala al-'allamatu syekhul faqihu. Berkata al-'allam, seorang yang sangat alim, syekh al-faqihu dan faqih faham tentang agama. Abdul Aziz Ibnu Abdillahi Ibni Bazin rahimahullahu ta'ala. Syekh bin Baz berkata, beliau ini lebih dikenal dengan Syekh bin Baz. Banyak orang yang tidak tahu namanya. Namanya Abdul Aziz ya. Namanya Abdul Aziz, sama dengan Raja Saudi, ayahandanya Raja Salman. Fa'awliyaullah ada beliau. Maka wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, penolong-penolongnya Allah, hum mereka adalah ahlul iman, orang-orang yang beriman. Minar rijali wan nisa, dari kalangan laki-laki dan perempuan. Jadi orang-orang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan. Ahlu taqwa, mereka adalah ahlu taqwa, orang-orang bertakwa. Wa ta'atillahi, dan ahlu ta'atillah, orang-orang yang ta'at kepada Allah, wa rasulihi, dan ta'at kepada Rasulnya. Yuqalu lahum, maka dikatakan untuk mereka, awliya, mereka itu adalah awliya wali-walinya Allah. Laisu, mereka bukanlah ahlul khurafati minas sufiyyati. Orang-orang yang suka khurafat dari kalangan sufia. Suka khurafat seperti misalnya, oh ini loh Pak Kiai ini atau Pak Ustaz ini kalau sampean ini baru pulang Jumatan, kalau beliau sudah Jumatan. Jumatan di Mekah. Alhamdulillah. Lek apusi kok gak mikir-mikir sih. Bok, walaupun menipu orang, ya mikir dulu lah ya. Bok, jam 1 Indonesia itu sana masih betul berapa? Dikurangi 4 jam. Pukul 13, kurangi 4 berapa? 13, kurangi 4 berapa? 9. Masih pukul 9 pagi. Terpautnya 4 jam. Kalau gak pernah sekarang telepon orang sana. Sana jam berapa? Di sini sekarang jam berapa? 4:30. Ya, saya yakin di sana masih jam berapa? 12:30. Iya enggak? Masih 12:30. Baru belum mungkin belum sholat duhur sekarang ini. Bagaimana jam 9 sudah Jumatan? Tapi karena khurafat itu diyakini, khurafat itu. Khurafat, cerita-cerita dusta. Khurafat itu cerita-cerita apa? Dusta, diyakini. Karena yang mengatakannya adalah seorang tokoh agama. Baik. Lah, bukan manusia. Aulia Allah, wali-walinya Allah. Hum, mereka adalah ahlu ta'ah. Orang-orang yang senantiasa ta'ah kepada Allah dan Rasulnya. Ahlul imani, orang-orang yang beriman. Wa taqwa, orang-orang yang bertakwa. Wa in kana muzari'an, sekalipun dia seorang petani. Tahu muzari'? Muzari' itu fallah. Bahasa lainnya muzari'. Karena dia kerjanya di mazru'ah. Di sawah, di ladang. Ya. Wa in kana muzari'an, walaupun petani, bisa jadi dia walinya Allah. Setiap kali datang adzan dia ke masjid, ya, walinya Allah. Wa in kana tajiran, dan sekalipun dia adalah seorang pedagang, kadang-kadang pedagang, bisa jadi pedagang tempe, kerupuk, ya, pedagang sayur di pasar, dia walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana 'abdan mamlukan, bahkan sekalipun dia adalah budak yang masih dimiliki. Budak yang masih dimiliki. La farqa fi dzalika, tidak ada perbedaan dalam masalah itu. Jadi tidak ada perbedaan antara dia petani atau pedagang atau budak. Man taqallaha, siapa yang bertakwa kepada Allah, wastaqama ala amri, dan istiqamah di atas perkara takwa tersebut, fahuwa waliyullah, maka dia adalah walinya Allah. Yang penting bertakwa dan istiqamah di atas ketakwaannya, maka dia adalah walinya Allah. Mati-mati ini baterai. Yang di sana. Jadi seorang yang bertakwa kepada Allah dan istiqamah kepadanya adalah wali-walinya Allah. Khurran au abdan, baik dia khurran, seorang yang merdeka, au abdan, atau masih berstatus hamba atau budak sahaya. Rajulan, laki-laki, au imra'atan, atau perempuan. Jadi walinya Allah tidak terbatas laki-laki, perempuan juga bisa menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri kita misalnya, bisa jadi dia kedudukannya lebih tinggi daripada kita. Bisa jadi, kita gak tahu. Dia di rumah banyak zikir, kita di luar banyak lirik wanita, ya kan? Iya, iya kan? Di rumah dia jarang lihat laki-laki. Di rumah, ngurus rumah, nyuci baju kita, ikhlas karena Allah. Kemudian dia membaca Quran, menghafal Quran, zikir, kita jarang baca Quran, di luar kita kerja, ya kan? Bisa jadi istri kita di rumah adalah walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada istri kita di rumah, mungkin rezeki tidak seberkah ya sekarang ini. Bisa jadi, kita enggak tahu. Kita enggak tahu berjamaah ya rahmat Allah ta'ala. Tajiran, baik dia pedagang, al muzari'an. Tajiran itu pebisnis ya, businessman, businesswoman. Al muzari'an atau petani. Au abidan atau ahli ibadah. Ahli ibadah, misalnya mbah tua, tukang ada di masjid atau marbot masjid, bisa jadi walinya Allah loh. Kita enggak tahu. Buktinya di zaman Nabi ada marbot perempuan yang dicari oleh Nabi. Karena dia adalah waliyatullah, wali perempuannya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Disolati di atas kuburnya oleh Nabi dalam Sahih Bukhari. Karena Nabi tidak tahu beliau ini sudah dikuburkan, baru diberitahu kalau sudah meninggal. Akhirnya ditunjukkan kuburnya, beliau sholat di kuburannya. Boleh. Dan ini adalah termasuk sunnah kalau kita ketinggalan sholat di atas kuburnya menghadap ke arah kiblat. Al-taliba ilmin, kadang-kadang walinya Allah itu penuntut ilmu, santri, bisa jadi. Dan saya katakan ya, kadang-kadang orang itu kalau minta doa, kebanyakan kan kemarin ceritanya, boleh tidak minta doa kepada orang alim, orang soleh, masih hidup, boleh. Yang tidak boleh itu mendatangi kuburan orang yang alim, orang yang kita sangka soleh, kemudian kita meminta kepada orang alim ini agar berdoa kepada Allah, ini gak boleh. Ini adalah kesyirikan. Kalau mendatangi orang alim yang masih hidup agar dia mendoakan kita, silakan Pak Kiai, Pak Ustaz, siapa tokoh agama kita pun. Bahkan saya sarankan datangi santri. Kadang-kadang santri doanya lebih manjur daripada kiainya, iya kan? Lu bener, kiai ini jarang tahajud, santri kon tahajud. Kiai ini gak poso, santri kon poso. Lu bener, ya? Menghafal ini, menghafal itu. Makanya santri itu rata-rata kurus, ya enggak? Kiai ustaz rata-rata gemuk. Saya itu lah. Karena apa? Jarang puasa, jarang bangun malam. Makanya badannya gendut begini. Kalau banyak tirakat kan kurus badannya. Ya. Kalau santri kan banyak tirakat, ya enggak betul. Lu bener. Iya. Di Saudi Arabia orang-orang Arab yang kaya itu kalau sedekah itu kebanyakan kepada santri. Itu para penuntut ilmu di sana. Tahu kalau mereka doanya makbul, apalagi mereka jauh dari negerinya, ya. Musafir doanya, masya Allah, makbul. Oh, saya dulu waktu masih mahasiswa sering mau dapat amplop, dapat sangu itu. Tahu-tahu kita baca kitab gitu ya, baca kitab, tahu-tahu dari belakang masyarakat duit gitu. Ya, di sana di Arab ya, begitu. Tahu-tahu orangnya pergi, kita tengok sudah pergi dia, gak mau apa diucapkan terima kasih langsung pergi. Jadi cari penuntut ilmu. Awwal dalika atau selain itu. Amma khurafatu sufiyyati. Adapun khurafat-khurafat, cerita-cerita dusta yang disebarkan oleh kelompok sufiyah, alladzina ta'abbaduna bil bid'ah, yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan bid'ah-bid'ah, bukan dengan sunnah. Wa yas'umuna annahum awliyaullah, dan mereka menyangka, yas'umun, mereka menyangka, mengira, annahum, bahwasanya mereka itu adalah awliya Allah, wali-walinya Allah. Fahada jahlun sirfun, maka ini adalah kebodohan yang murni bodoh. Sirfun itu bodoh murni, bodoh yang apa? Murni bodoh. Wabatilun, ini adalah kebatilan. Karena cerita-cerita mereka ini cerita-cerita dusta yang diadakan dan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Walaysu bi awliya illa, mereka itu bukan wali-walinya Allah. Idza a'radu an dinihi, apabila mereka berpaling dari agama Allah. Bagaimana orang yang berpaling dari agama Allah tidak jumatan dan dikatakan walinya Allah? Orang jelas-jelas minum khamr dikatakan nanti kalau sudah masuk mulutnya jadi air. Pena ya. Khamr kan air. Pena. Yang penting sudah punya status gus, itu kalau minum kopi nanti jadi air. Itu minum minuman memabukkan jadi air. Idza aradu an dinihi, apabila mereka berpaling dari agama Allah, walam yastaqimu, dan mereka tidak istiqomah ala amri, di atas perkaranya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak istiqomah di atas perkara agama Allah, bagaimana dikatakan wali-walinya Allah? Dan sekarang ini yang memprihatinkan kita, ya, di kalangan para santri, wali itu dikesankan adalah orang-orang khusus yang disetempel oleh yang sejenis. Jadi wali itu baru disebut wali kalau ada wali yang mengatakan ini wali. Hebat ini ya, mengalahkan Allah ya. Allah belum menjulukinya wali, dia sudah berani mengatakan wali. Dari mana? Walinya Allah itu tidak ada yang tahu pada zaman. Apakah dia walinya Allah betul atau tidak? Tapi syarat yang bisa terlihat itu adalah iman dan takwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, itu harus dipenuhi. Beriman dan bertakwa. Cuma ngomong ya. Teruslah, betul. Kalau walinya Allah tidak akan merokok. Benar. Wali Allah tidak akan merokok. Terlepas, saya tidak membahas hukum ya. Hukum ada ulama yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Teruslah sampai detik ini, ulama-ulama baina makruh wa haram. Tidak ada yang mengatakan mubah, apalagi halal tidak ada. Jadi rokok itu hukum minimalnya adalah makruh. Nah sekarang, mohon maaf, kita bukan berbicara hukum. Rokok itu merugikan orang lain dan kita apa tidak? Merugikan. Sesuatu yang merugikan terkena dalil la dharara wala dirara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mencelakakan diri maupun mencelakakan orang lain. Tidak boleh pada jamaah. Ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wal wajib alaina, maka yang wajib atas kita, hubbuhum fillah, mencintai mereka karena Allah. Mencintai siapa? Wali-walinya Allah. Siapa yang dicintai? Bukan orang yang aneh-aneh, tapi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kita cintai mereka karena Allah. Al wajib alal mu'min, Dan yang wajib atas seorang mukmin an yuhibba awliya Allah, untuk mencintai wali-walinya Allah, wa yuwalihim, dan menolong mereka. Fa innahum awliya Allah, karena sesungguhnya mereka adalah wali-wali Allah. Mahabbatuhum fillahi haqqun, kecintaan kepada mereka karena Allah adalah haqqun, kebenaran adanya. Jadi kalau kita mencintai mereka karena Allah, itu benar adanya, itulah kebenaran. Yuhibbuhum fillahi, hendaknya seorang mukmin mencintai mereka karena Allah. Wa yad'u lahum, dan mendoakan mereka wali-wali Allah, bitsabati, agar mendapatkan keteguhan. Wa tawfiqi, dan agar mendapatkan taufik. Wa yantafi'u bilmihi, bilmihim, dan boleh seorang mukmin itu mengambil manfaat dari ilmu mereka. Jadi wali Allah itu diambil ilmunya. In kana indahum ilmun, jika mereka punya ilmu, yastafidu min ilmihim, mengambil faedah dari ilmu mereka. Walahumul busra, dan mereka mendapatkan busra. Apa busra artinya? Kabar gembira. Fil hayati dunia, jadi wali-wali Allah itu diberi kabar gembira di dalam kehidupan dunia. Wa fil akhirati, dan di dalam akhirat. Lahumul busra fid dunia, mereka mendapatkan kabar gembira di dunia. Bir ru'yas salihati, dengan mimpi-mimpi yang benar, mimpi-mimpi yang baik. Allati tura lahum, yang diperlihatkan oleh Allah kepada mereka. Jadi wali-wali Allah itu diberi mimpi sebagaimana para nabi, hanya saja mimpinya wali tidak bisa dijadikan dalil. Tapi mimpinya mimpi-mimpi yang baik mereka itu. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzahabatin nubuwwatu, telah hilang, telah pergi kenabian. Artinya sudah tidak ada lagi kenabian. Sudah tidak ada lagi kenabian. Wa baqiyatul mubasyiratu, namun yang masih tertinggal atau tersisa adalah al-mubasyiratu, kabar-kabar gembira, berita-berita gembira. Apa itu? Wa hiya ru'ya salihatu, yaitu mimpi yang baik dan benar. Yarahal mu'minu, yang dilihat oleh seorang mukmin. Au tura lahu, atau diperlihatkan padanya. Ini alhamdulillah beberapa sudah pernah saya membahas tentang mimpi dengan bahasan menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mimpinya seorang mukmin itu adalah mimpi kebenaran apabila ternyata menjadi kenyataan. Dan pernah banyak orang mukmin itu dia pernah bermimpi, ternyata mimpinya itu dapat jadi kenyataan. Maka ini adalah berita gembira yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Wa hakadzal busra min Allah, demikianlah kabar gembira dari Allah, fi kitabil adzim, dalam kitabnya yang agung, wa sunnati rasulih, dalam sunnah rasulnya, bi anna lahumul jannata, bahwasanya bagi mereka itu surga. Wa lahumul karamata, dan bagi mereka karamah. Wali-wali Allah itu mendapatkan apa? Karamah. Tapi para ulama mengatakan karamah yang terbesar itu bukan bisa terbang, bukan rezekinya tidak habis-habis, bukan hanya itu, bukan hafalannya kuat. Kata para ulama, a'dhamu karamatillah al-istiqamatu fi dinillah, sebesar-besar karamah dari Allah itu istiqamah di atas agama Allah. Itu sebesar-besar karamah. Jadi orang misalnya bisa terbang dengan orang yang istiqamah, lebih baik orang yang istiqamah. Karena dia kalau bisa terbang bisa takjub dengan dirinya. Tapi kalau dia istiqamah, tidak. Demikian. Makanya a'dhamul karamatillah, sebesar-besar karomahnya Allah adalah apa? Al-istiqamah fi dinillah, istiqamah di atas agama Allah. Walahum fil akhiratil busra, dan mereka mendapatkan bagi mereka di akhirat busra, kabar gembira. Indal mauti, ketika meninggal, yubasyaruna bil jannati, mereka diberi kabar gembira berupa surga. Wa indal ba'thi wal nusuri wa fil qabri, dan juga ketika al-ba'thi dibangkitkan, wan nusuri, dan dikumpulkan, wa fil qabri, dan juga ketika dalam kubur diberi kabar gembira. Li'annahum ata'ullaha wa rasulah, karena mereka senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Wastaqamu ala dinillah, dan mereka istiqamah di atas agama Allah. Falahumul busra fid dunya wa fil akhirah, maka mereka mendapatkan busra, kabar gembira di dunia dan di akhirat. Bil jannati, dengan surga. Wal karamati, dan dengan karamah, kemuliaan, karamah itu artinya kemuliaan. Wassa'adatil abadiyyati, dan juga berupa kebahagiaan yang abadi. Allahu yaja'aluna wa iyyakum minhum, semoga Allah menjadikan kita dan kalian termasuk golongan wali-walinya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tutup oleh Syekh bin Bas dengan doa Allahu yaj'aluna wa iyyakum minhum, semoga Allah menjadikan kita semua dan kalian semua termasuk golongan wali-walinya Allah. Sehingga kalau kita membaca tafsiran para ulama tentang wali, ternyata wali itu tidak sempit ya. Bisa jadi semua yang hadir di sini wali. Bisa jadi pak polisi yang di jalan itu wali Allah. Selama ini wali dipahami adalah orang yang penampilannya aneh, sorbannya tebal dan seterusnya. Nah, seperti itu enggak, dan seperti itu saja. Oh iya. Untuk kita ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikannya. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Kita